Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا معاشر المسلمين جماعة صلاة العشاء مسجد أمانة yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Di antara nikmat tadi adalah nikmat kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi kita semua untuk tetap melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, walaupun diiringi dengan turunnya hujan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, turunnya hujan yang mungkin beberapa waktu ini cukup sering kita jumpai, bila diperhatikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, "Thalathu da'awatin mustajabatin la turaddu." Ada tiga doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tertolak. Di antara tiga doa tadi adalah inda nuzulil matar, doa yang dipanjatkan ketika turun hujan. Sehingga turunnya hujan itu termasuk barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi salah satu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita menjumpai turunnya hujan, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kebaikan kita, berdoa untuk kebaikan keluarga kita, berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, khususnya yang mungkin saat ini saudara-saudara kita di wilayah sekitaran Gunung Semeru, khususnya wilayah Lumajang dan sekitarnya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang sedang diuji dengan adanya erupsi Gunung Semeru. Semoga Allah senantiasa menjaga saudara-saudara kita dan meneguhkan hati mereka dengan datangnya ujian tersebut. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-24. An Abbad ibn Tamim, dari Abbad ibn Tamim. An Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini, dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau pernah bercerita, syukiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam dihadapkan sebuah pertanyaan. Ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salah. Isi pertanyaannya, ada seorang laki-laki ketika sedang melaksanakan salat, dia menjumpai sesuatu pada perutnya. Kalau bahasa kita, mules. Saat sedang melaksanakan sholat, ada laki-laki yang merasakan gejolak dalam perutnya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, la yansarif, laki-laki tadi tidak boleh membatalkan sholatnya. Tetap dia lanjutkan sholatnya. Kalau hanya sekedar mulas, ya, atau perasaan tidak enak perutnya, tanda-tanda ada yang hendak keluar dari jalur depan atau jalur belakang, Nabi mempertegas, la yansarif, dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, sampai terdengar suara. Suara di sini suara buang angin. Ya, sampai jelas batal thaharahnya. Ditandai dengan apa? Suara buang angin. Au yajidarihan, atau dia bertegas thaharahnya betul-betul batal dengan menjumpai aroma yang tidak sedap. Ya. Karena salah satu tanda batalnya wudu seorang hamba, yang dengan itu batal pula sholatnya, adanya sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, baik itu buang angin atau yang sejenisnya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh sahabatnya, ketika ada orang yang sedang melaksanakan sholat, kemudian menjumpai gejolak dalam perutnya, mules dan semisalnya, kalau baru tanda-tanda mules, ya, dia belum pasti batal sholatnya dengan batal wudunya, maka tidak boleh membatalkan sholatnya. Jadi kalau misalkan ada perasaan, apa namanya, ini betul-betul mau keluar angin, kita tetap tidak boleh membatalkan sholat sampai betul-betul ada yang keluar. Ya. Kalau sudah ada yang keluar, baik itu suara atau aroma, baru kita batalkan sholat. Ya, jadi mohon maaf, yang disampaikan di sini oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkadang mungkin bisa terjadi pada diri kita. Saat sedang sholat, ada gejolak dalam perutnya, kita tidak diperbolehkan untuk berpaling keluar dari shof, kemudian buang anginnya di luar masjid, misalkan. Tidak demikian. Ya. Karena terkadang ada yang sengaja dia batalkan, sampai keluar masjid, ke tempat wudu, tidak ada yang keluar sama sekali. Ya. Dia tidak jadi kentut, dan semisalnya. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan, Kalau sedang dalam salat kemudian ada perasaan yang tidak nyaman pada perutnya, tetap dia lanjutkan salatnya sampai betul-betul dipastikan batal wudunya. Ya, dipastikan batal wudunya dengan suara atau aroma yang tidak sedap. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Selama belum ada perkara-perkara tersebut, tidak boleh membatalkan salatnya. Ya, tidak boleh membatalkan salatnya. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil untuk kaidah dalam ilmu usul fikih yang dibuat oleh para ulama rahimahumullahu taala, yang berbunyi al aslu baqa'u ma kan 'ala ma kan. Hukum asalnya menghukumi sesuatu dengan keadaan asalnya. Orang yang sedang sholat tentu dipastikan sudah dalam keadaan suci, karena tidak mungkin dia takbiratul ihram menyengaja dalam keadaan dia belum toharoh. Ya, jadi selama tidak ada yang membatalkan dari suara atau aroma atau apapun itu dari pembatal-pembatal sholat, tidak diperbolehkan baginya membatalkan sholat hanya karena keragu-raguan. Ini tadi kira-kira sudah kentut atau belum ya? Ya. Kenapa muncul keraguan? Karena ada gejolak dalam perutnya. Kondisinya mohon maaf mungkin sedang mules. Ya, tiba-tiba mules. Tapi mulesnya bukan yang sifatnya kuat. Hanya sepintas, tiba-tiba hilang. Setelah itu dia ragu. Tadi kira-kira kentut atau enggak? Batal atau enggak? Nah, kondisi yang demikian, tetap dia lanjutkan sholatnya. Sampai ada sesuatu yang meyakinkan kalau sholatnya batal. Ya, saat dia lanjutkan ternyata tercium bau. Oh, ternyata tadi kentut. Maka dia batalkan sholatnya. Atau ternyata terdengar suara. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Maka dia batalkan sholatnya. Selama tidak ada hal-hal yang meyakinkan akan batalnya toharoh orang tersebut, tidak diperbolehkan membatalkan sholatnya. Naam. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dari hadis ini pula terdapat dalil untuk sebuah kaidah lain dalam pembahasan ilmu fikih. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kaidah yang dikenal oleh para ulama, al yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa dibatalkan atau digugurkan hanya dengan sebab ragu-ragu. Ya, keyakinan itu tidak gugur hanya dengan sebab sebuah keragu-raguan. Ya, orang kalau sudah sholat takbiratul ihram berarti sangat meyakinkan dia di atas toharah. Maka dia tidak boleh membatalkan sholatnya sampai ada bukti nyata kalau batal toharahnya. Kalau hanya was-was saja, hanya ragu-ragu semata, tidak diperbolehkan untuk membatalkan sholatnya. Dan ini berlaku pula untuk bab-bab yang lain. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum, tahrimul insiraf minas salah li ghairi sababin bayyin. Dalam hadis ini terdapat faedah tidak diperbolehkan berpaling dari sholat. Ya, berpaling dari sholat itu maksud berpaling dari sholat kalau kita tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Ya, kita geser untuk keluar dari sholat kita, namanya berpaling dari sholat. Tidak diperbolehkan untuk berpaling dari sholat tanpa sebab yang jelas. Ya, tanpa sebab yang jelas. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Hanya semata-mata keraguan, maka tidak boleh membatalkan sholatnya. Naam. Juga menjadi dalil kanifidina azani allahu wa iyyakum, berpaling dari kiblat membatalkan sholat. Ya, berpaling dari kiblat itu membatalkan sholat. Naam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyyaku. Ini hadis yang ke-24 dari sahabat Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Kemudian satu hadis lagi. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghirin lam yakulit ta'am. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, ini salah seorang sahabiah, beliau pernah menemui Nabi SAW dengan membawa bayi yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Rasul menggendong bayi tadi ditaruh di pangkuan beliau. Fabala ala thawbihi. Ternyata bayi tadi ngompol di bajunya Nabi alaihi salatu wassalam. Fada'a bima'in. Nabi minta didatangkan air, fanadhahu ala thawbihi, kemudian beliau memercikkan air di atas bajunya, walam yaghsilhu, tidak dicuci. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadits lafaz Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama utiya bisabiyyin. Rasul alaihi salatu wassalam pernah menggendong seorang bayi. Fabala ala thawbihi. Kemudian bayi tadi ngompol di bajunya Nabi alaihi salatu wassalam. Fada'a bima'in. Nabi minta air. Fa'adba'ahu iyyah. Kemudian beliau siram dengan air tersebut, tidak dicuci. Naam. Hadis yang ke-25 ini menunjukkan kepada kita satu hukum khusus yang diberlakukan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ringannya najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Ya, ringannya najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI saja. Hanya berlaku untuk bayi laki-laki. Bayi perempuan tetap najis. Ya, kalau bayi perempuan ngompol kena baju, maka harus dicuci. Kalau bayi laki-laki belum makan apapun kecuali ASI ibunya, maka diperbolehkan. Cara untuk mensucikan cukup disiram dengan air, tidak perlu dicuci. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Tapi kalau bayinya sudah makan makanan pendamping ASI, entah itu biskuit atau buah-buahan, nah ini enggak boleh. Ya, kalau dia sudah makan makanan yang lain selain ASI, maka diberlakukan hukum yang sama dengan bayi perempuan, air kencingnya dianggap najis dan wajib dicuci kalau mengenai baju kita. Kanifidina azani allahu wa iyyaku. Hukum ini hanya berlaku khusus sekali lagi untuk bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Naam. Hakada kanifidina azani allahu wa iyyaku. Ini dua hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil kemanfaatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu, barakallahu fikum.